Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhan nas, kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fil din azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita bermajlis di Masjid Allah yang mulia ini untuk mengkaji sebuah tema yang memang marak pada akhir-akhir ini, terutama di NKRI, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini. Sebuah tema tentang fenomena radikalisme ISIS. Bahayanya untuk pribadi, bahayanya untuk agama, bahayanya untuk masyarakat dan negara. Kaum muslimin rahimakumullah, perbincangan tentang masalah ISIS sesungguhnya sudah sangat banyak. Sangat sering disampaikan. Namun, tidak ada salahnya kita mengulang kembali apa yang sering disampaikan, dikarenakan fitnah ISIS ini masih ada, bahkan cukup besar, bahkan efeknya sangat negatif terkait dengan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, bahkan terkait dengan akidah Islam kita. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan fenomena ISIS, dalam mengkajinya kita memandangnya secara syariat, mengkajinya secara bimbingan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan penjelasan-penjelasan para ulama kita yang terkemuka. Sebagaimana kita mengkaji masalah-masalah yang lain terkait dengan keagamaan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah ISIS yang sekarang sangat begitu marak di Irak Syam, ini sesungguhnya sebuah pembahasan tentang masalah sebuah paham yang radikal. Sebuah paham radikal yang kemudian disusul dengan gerakan-gerakan aksi-aksi yang juga radikal. Perlu dipahami kaum muslimin rahimakumullah, gerakan ISIS yang masing-masing kita insyaallah sudah banyak tahu dan mengenal bagaimana kejahatannya, bagaimana kekejamannya, bagaimana kesadisannya. Gerakan ISIS ini sesungguhnya sebuah gerakan yang dilatar belakangi oleh sebuah pemahaman yang betul-betul sangat mengerikan dan mematikan. Sebuah pemahaman yang betul-betul merusak akidah Islam itu sendiri. Dan inilah kaum muslimin rahimakumullah, sesuatu yang perlu kita waspadai. Mewaspadai gerakan ISIS dari pemahaman mereka. Para ulama kita yang terkemuka mancanegara setelah munculnya fenomena ISIS, maraknya ISIS, dan semakin kuatnya gerakan ISIS, mereka mengkaji, menelaah, meneliti apa pemahaman yang melatar belakangi mereka ini. Kenapa mereka begitu sadis dan begitu tega melakukan pembantaian-pembantaian yang begitu mengerikan? Tidak usah menggunakan dalil, semata-mata menggunakan akal yang sehat, pikiran yang sehat, hati nurani yang sehat, mengingkari. Semua pihak akan mengingkarinya. Yang kita bahas bukan si itunya, apa yang melatar belakangi gerakan-gerakan tadi. Ulama kita meneliti ternyata yang melatar belakangi gerakan ISIS ini adalah sebuah pemahaman yang dikenal di kalangan para ulama kita dengan sebutan pemahaman takfir. Apa takfir? Takfir ialah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Namanya takfir. Kaum muslimin rahimakumullah, ISIS ini, dan terang-terangan mereka menyatakan akidahnya, meyakini bahwasanya semua penguasa-penguasa negara-negara muslimin di seluruh dunia, mereka meyakini mereka adalah penguasa kafir. Itu nyata dan tegas dari akidah mereka. Kenapa dikatakan kafir? Ini pembahasan yang kedua. Kenapa mereka sampai meyakini hal semacam itu? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah klasik. Jawaban yang klasik dan pemahaman juga klasik. Alasannya ialah dikarenakan penguasa tadi tidak berhukum dengan hukum Islam. Dikarenakan penguasa tadi tidak menerapkan syariat Islam. Bahasa mereka yang lebih agresif begitu. Dikarenakan penguasa-penguasa tadi berhukum dengan hukum tauhid. Ini bahasa yang sering mereka gunakan. Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Yang namanya tauhid mereka maknakan dengan kafir. Berhukum dengan selain hukum Allah. Dan mereka selalu menggunakan ayat Al-Quranul Karim. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka juga menggunakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Selalu menggunakan ayat-ayat ini. Dan saya katakan klasik. Dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang. Dan ingat, akan muncul lagi yang berikut-berikutnya. Di masa yang akan datang. Gerakan-gerakan yang serupa. Pemahamannya sama. Latar belakangnya sama. Ayatnya sama. Pemahamannya sama. Semuanya latar belakangnya dengan pemahaman takfir. Gampang dia mengkafirkan orang lain. Dan sasaran pertama yang disikat penguasa. Terutama biladul muslimin, penguasa atau negara yang mana mayoritasnya kaum muslimin. Indonesia, masuk apa enggak masuk? Masuk apa enggak masuk? Paling pertama masuk, paling besar musliminnya. Penguasa yang dijadikan sebagai sasaran. Dan itu adalah akidahnya ISIS. Argumentasinya hukum. Penguasa berhukum dengan selain hukumnya Allah Azza wa Jalla. Ayatnya tadi, inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dari sini barakallahu fikum. Mereka juga mengkafirkan siapa saja yang ridha dengan penguasa tadi. Siapa saja yang mendukung penguasa tadi. Sehingga lebih melebar pemahaman takfirnya tadi. Awalnya penguasa, akhirnya mengkafirkan siapa saja yang tidak bergabung dengan gerakan mereka. Mengkafirkan al-mujtama'ul islami. Mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Kafir semua. Alasannya mengikuti hukum tauhid. Meridai penguasa-penguasa tauhid. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Dikarenakan mereka punya pemahaman yang semacam ini, mereka cari solusi. Bagaimana caranya untuk bisa menghadapi penguasa-penguasa yang kafir tadi itu? Solusi yang mereka tawarkan cuma satu. Apa itu? Apa itu? Jihad. Nggak ada lagi yang. Maka mereka mencanangkan gerakan jihad. Melawan siapa? Loh, mestinya kan bisa dipahami dengan baik ini. Melawan siapa? Melawan siapa? Semuanya. Pada ujungnya nanti. Yang pertama kali mereka lawan musuh utama penguasa. Dikarenakan mereka meyakini kafirnya para penguasa. Para penguasa. Yang mereka lawan pemerintah. Yang mereka lawan rijalul aman, aparat-aparat negara. Baru kemudian mereka berjihad melawan siapa saja yang mendukung pemerintah tadi, penguasa tadi, aparat tadi yang gak bergabung dengan mereka. Diperangi semuanya. Menggunakan label jihad. Apa motonya? Apa moto mereka? Dikenal di kalangan mereka semua dan dikenal di kalangan kaum muslimin pemerhati gerakan. Moto mereka adalah satu. Mereka mengatakan ish hamidan au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Motonya bagus, tapi disalahgunakan dan disalahmaknakan. Artinya semangat berjihad. Jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Yang dilawan pemerintah dan penguasa. Maka dari situlah muncul aksi-aksi teror mereka. Dari mulai pemahaman-pemahaman yang menyimpang, akhirnya muncul aksi-aksi fisik, muncul gerakan terorisme di mana-mana dengan berbagai macam modus dan variannya. Pengeboman-pengeboman, bom mobil, bom ransel, bom ini, bom itu, dan segala macamnya. Untuk mengelabui kaum muslimin, mereka menjadikan orang-orang kafir katanya sebagai sasaran mereka. Dubes-dubes mancanegara yang aroma-aroma Yahudi dihancurkan sama mereka, terutama yang aroma-aroma Amerika-Amerika ini. Baiklah, muncul jihad. Dari sana muncul penjarahan-penjarahan. Dikarenakan mereka meyakini halalnya darah kaum muslimin sehingga diperangi. Meyakini halalnya harta kaum muslimin sehingga hartanya dijarah. Pencurian-pencurian ATM-ATM di mana-mana. Memaksa kaum muslimin untuk memberi makan kepada mereka. Dan segala macamnya. Itu semuanya adalah gerakan-gerakan ISIS. Dari mulai pemahaman yang radikal, muncul gerakan fisik yang radikal. Kaum muslimin rahimakumullah. Fenomena ISIS ini sesungguhnya sudah ada di awal-awal sejarah Islam. Makanya tadi saya katakan klasik. Sudah ada. Bibit-bibitnya bahkan sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Walhamdulillah, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjelaskan ciri-ciri mereka. Sehingga dengan bimbingan Islam kita akan bisa mengetahui ciri-ciri mereka. Ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam sedang membagi-bagi harta perang, namanya ghanimah, ghanimah perang Hunain. Di saat yang sama ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikirim ke Yaman mengirim sejumlah emas lantakan, emas batangan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul membagi harta rampasan Hunain untuk tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Namanya mu'allaf, supaya dilembutkan hatinya tokoh-tokoh Quraisy. Satu orang dikasih 100 ekor unta. Itu hitungannya berapa ya? Luar biasa. Luar biasa. Satu orang 100 ekor. Ketika lagi membagi-bagi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Bapak bisa membaca kitab Sahih Muslim. Kitab hadis yang dikenal itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, dalam pembahasan Kitabuz Zakat, ada bab khusus disebutkan oleh Imam Muslim tentang masalah Dzammul Khawarij wa Sifatul Khawarij. Khawarij itu nama sektenya. Dan mereka berubah-ubah nama sesuai dengan keadaan yang ada. Di situ ya. Disebutkan tiba-tiba muncul seseorang laki-laki. Tolong camkan baik-baik sifatnya ini. Seseorang laki-laki kaum muslimin rahimakumullah, ghairul ainain, matanya cekung. Tayib. Dikatakan natiul jabin, jidatnya itu menonjol. Kalau orang Jawa Tengah mengatakan cunong. Kalau antum mengatakan apa ini? Hah? Nonong. Juga kelihatan di sini di tulang sampingnya juga demikian menonjol. Disebutkan dalam riwayat itu, masya Allah, katsiful lihya. Jenggotnya itu lebat. Juga disebutkan dalam riwayat tadi, musyammirul izar. Sarungnya itu di atas mata kaki. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sesungguhnya sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Saya kasih mukadimah sedikit. Kenapa Rasul menyebutkan, kenapa para sahabat ketika itu menyebutkan ciri-ciri tadi? Supaya kaum muslimin waspada. Mereka berlindung di balik ajaran Rasul. Jangan terpengaruh dengan fisik zahirnya. Tapi lihat apa pemahaman yang melatar belakangi mereka. Tapi ciri-ciri fisik ini ada pada mereka sampai sekarang. Ketika itu datang menemui Rasulullah alaihissalatu wassalam sambil menyatakan, ya Muhammad i'bil fa'innaka la ta'bil. Nabi Muhammad dipanggil langsung dengan namanya. Ini namanya kurang apa ini? Ini namanya kurang adab dan kurang ajar. Maksudnya kamu mengapa, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dia mengatakan, ya Muhammad i'bil fa'innaka la ta'bil. Menghujat Rasulullah SAW. Ya Muhammad, adil kamu. Kamu tidak adil. Inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Pembagian kamu ini tidak ikhlas. Tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul dihujat. Jangan mandang fisiknya, jangan mandang jenggotnya, jangan mandang celananya dan semata kaki. Lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana pemahamannya. Rasul marah. Ada yang mengatakan semacam itu. Belum mengatakan, wailak, celaka kamu. Man ya'adil illa makun adil. Siapa lagi bisa adil? Kalau aku dikatakan tidak bisa adil. Itu di zamannya Rasul. Itu sudah bibit-bibitnya ISIS. Merasa dirinya paling bagus, paling baik, paling ikhlas, lillahi ta'ala, menghujat Rasul lagi. Korban pertama Rasulullah. Tapi tak butuh hujatan. muncul kemudian setelah itu pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Gerakannya lebih dahsyat. Mengumpulkan massa dan berhasil mengumpulkan massa dari dua tempat. Dulu namanya Kufah, sekarang Irak. Semenjak zaman dahulu kala. Yang kedua Mesir. Tempat yang lainnya menolak. Isu yang mereka sebarkan kala itu terkait dengan penguasa. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba khalifah ketiga. Memantunya Rasulullah SAW. Dijamin dengan surga. Sahabat yang mulia. Termasuk Khulafaur Rasyidin. Isu yang ditampilkan sama mereka KKN. Tapi yang ditekankan N-nya itu nepotisme. Kalau KKN kan korupsi, nepotisme. Yang mereka nepotismenya. Dihujat penguasa tadi itu. Sampai pada tingkat pengumpulan massa dan berhasil memberontak pemerintah, ujungnya membunuh Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Korban kedua siapa? Khalifah Utsman dibunuh. Nah, ada kelas itu. Khalifah Utsman penguasa atau rakyat biasa? Jawabannya penguasa. Ingat Pak, sasaran pertamanya penguasa. Lebih dahsyat lagi pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Bahkan mereka memiliki markas besar di sebuah tempat yang namanya Harura. Sehingga mereka punya nama Haruriyah. Nisbah ke tempat Harura. Di Irak tempatnya. Sehingga jangan heran ketika ada kata-kata ISIS. Daulah Irak, Syam. Semenjak zaman dahulu kala. Di sana markas mereka. Jumlah mereka puluhan ribu. Kala itu puluhan ribu. Khalifah berupaya untuk dialog dengan mereka. Diutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, sahabat yang mulia. Dialog. Dipatahkan hujah-hujah mereka. Kepengen tahu apa hujahnya mereka? Semua hujah tadi ditujukan kepada Khalifah Ali. Mereka menghujat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, khalifah yang keempat. Sepupunya Rasul, mantunya Rasul. Radhiyallahu taala anhu. Yang dihujat poin pertama. Ali bin Abi Thalib ini ketika mengadakan perjanjian damai pada kala itu, dia menghapus namanya yang tadinya menyebut Amirul Mukminin, amirnya kaum mukminin, dihapus. Cukup dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib saja. Kata mereka, kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Nah, kalau bukan penguasa mukmin, berarti penguasanya orang-orang kafir. Itu gaya pikirnya mereka begitu. Mengkafirkan semua sahabat. Itu Khawarij. Korban berikutnya para sahabat. Bayangkan. Itu mereka. Dipatahkan semua oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu persatu hujah mereka. Taubat 2000 orang. Yang lainnya membangkang. Maka dengan terpaksa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun memberangus mereka. Memerangi mereka. Dalam sebuah peperangan yang begitu dahsyat. Disebut dengan perang Nahrawan. Di sebuah tempat yang namanya Nahrawan. K.O. mereka. Dipatahkan oleh kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ada yang terbunuh, ada yang semburat, lari semuanya. Ada yang lari ke Syam, ada yang lari ke Mesir, ada yang lari kemana-mana. Tokoh-tokoh mereka membuat konspirasi jahat. Bersepakat untuk membunuh tiga orang sahabat yang mulia ketika itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Sufyan yang dari Syam, kemudian Amr bin As yang di Mesir. Khalifah Ali di Irak, Muawiyah di Syam, Amr bin Auf di Mesir, dibunuh di hari yang sama, di jam yang sama, di malam yang sama. Khalifah Ali terbunuh, Khalifah Muawiyah terkena luka, kemudian kena racunnya, diobati sampai dia impoten. Itu akibatnya. Amr bin Auf selamat. Korban berikutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Semuanya sama, klasik, argumentasinya satu, mengkafirkan Khalifah Ali. Dan bahkan mengkafirkan semua para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Satu alasannya, mereka mengangkat mushaf Al-Quran. Diangkat mushaf ke atas sambil mengatakan, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Baca ayat. Tidak ada hukum, kecuali hukum Allah. Dan ayat ini ditujukan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Keblinger atau sesat namanya. Luar biasa saja. Ini mereka. Semenjak zaman dahulu kala. Dan terus dalam sejarah Islam, mereka membuat onar negara, bangsa dari masa ke masa. Pada masa Daulah Bani Umayyah, luar biasa fitnah mereka ini. Fitnah paling besar yang dihadapi Daulah Bani Umayyah ketika itu Khawarij. Sampai muncul fitnah yang sangat besar pada masa itu, disebut dengan fitnah Ibnul Ash'ad Al-Khariji. Kenapa dikatakan besar? Dikarenakan kekuatan mereka luar biasa. Sangat banyak, sangat besar, sangat dahsyat. Dan melibatkan para ulama-ulama kalangan tadi. Luar biasa. Banyak terpengaruh. Tapi ketika itu yang kokoh di atas akidah yang sahihah, seorang alim besar era tabi'in yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kokoh. Itu perang demi peperang itu. Melawan penguasa, Pak. Gak sembarangan. Di awal-awal pertempuran penguasa kalah. Sayangkan, bisa mengalahkan penguasa sak negara loh ini. Kalah penguasa tadi. Ketika itu yang ditunjuk untuk menghadapi mereka seorang gubernur yang dikenal dingin tapi sadis. Allah katanya para ulama, Allah hukum mereka dengan penguasa itu. Namanya Al-Hajjaj itu di Yusuf As-Sakaf. Sabar menghadapi mereka. Sampai pada akhirnya mereka yang kocar kacir. Sudah ada zaman dahulu kan, klasik. Maka ketika muncul fenomena yang ada sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, kita hanya bisa mengatakan pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim pula, Rasulullah alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang ciri-ciri mereka berikutnya. Kata Rasulullah SAW, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai tenggorokan mereka. Mereka dikenal sebagai ahli Qur'an. Baca Qur'an itu lanyah, kata orang Jawa. Lancar kayak Al-Fatihah. Saking lancarnya. Tapi tidak paham isinya. Tidak memahami maknanya apa. Hanya baca, baca, baca, baca, baca. Tidak tahu maknanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika itu. Tahkiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim. Kalian wahai para sahabat, meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salatnya mereka. Meremehkan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Artinya apa? Mereka ahli ibadah. Bahkan ibadahnya itu secara kuantitas mengalahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kuantitas. Adapun secara kualitas, tidak. Karena mereka ibadahnya takallufan, memberat-beratkan diri, bukan dalam mereka mengikuti Rasulullah SAW. Kuantitas bukan kualitas. Kalah para sahabat. Ahli sholat, ahli puasa. Sehingga jangan heran, matanya cekung. Ini dahinya nonong, dan segala macam. Itu kan bentuk orang yang kurus ya. Orang gemuk lah mungkin nonong kelihatan tulang-tulangnya. Orang yang kurus dan kurusnya itu bukan karena apa-apa, karena ibadah. Ini kata para ulama disebutkan oleh Rasulullah SAW supaya muslimin mewaspadai mereka, jangan tertipu dengan zahirnya mereka. Salat bagus atau enggak bagus? Termasuk bimbingan Islam atau bukan? Jangan nyalakan salatnya. Puasa bagaimana? Bagus apa enggak bagus? Bagus, jangan nyalakan puasanya. Disebutkan Rasul supaya waspada. Ingat, mereka itu orang-orang militan, bukan orang-orang awam. Militan, begitu semangat dalam beribadah tanpa bimbingan Rasul. Baca Quran, ya sholat, ya puasa, ya ini, ya itu. Militan, Pak. Jangan nyalakan sholat dan puasa dan Qurannya. Tapi lihat bagaimana pemahaman mereka. Rasul menyebutkan supaya diwaspadai. Ifran dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, mereka ini, kata Rasul, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membantai kaum muslimin dan membiarkan berhala. Dan korban pertama kala itu di zaman kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Khabbab ibnu Arq, sahabatnya Rasul. Ketika rombongan mereka jalan lewat ini, ngerti ini sahabatnya Rasul, dipanggil namanya Abdullah bin Khabbab, diminta, tolong sampaikan kepada kami hadis yang kamu dengarkan dari ayah kamu Khabbab bin Arq dari Rasulullah SAW. Sampaikan sebuah hadis. Ketika saya menyampaikan sebuah hadis, tiba-tiba ada satu orang yang langsung menikam beliau, tersungkur, mati. Korbannya sahabat, nggak sembarangan. Nggak sampai situ, mereka langsung masuk ke rumahnya sahabat tadi dan mohon maaf, istri beliau yang sedang hamil tua dirobek-robek perutnya sampai mati dan langsung dibuang ke sungai. Mengerikan. Yaqtuluna ahli Islam. Di saat yang semacam itu, pemandangannya yang ngeri, yang sadis semacam itu, lewat seorang musyrik. Lewat seorang musyrik penyembah berhala. Ketakutan dia. Udah merinding begini, wah bakal korban berikutnya ini. Ternyata disuruh lewat. Silakan, Pak. Disuruh lewat. Sahabatnya Rasul dibantai. Yang musyrikin disuruh lewat. Persis bagaimana sabda Rasulullah SAW. Dia juga mengatakan, kata Rasulullah SAW, terkait dengan kaum Khawarij, mereka itu adalah hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Mereka ini orangnya masih muda-muda usianya, tapi bodoh-bodoh juga akal pikirannya, pemahamannya. Katanya para ulama, yang namanya hudatsaul asnan bukan semata-mata masih belia-belia usianya, tapi lebih daripada itu, tidak ada ulama-ulama besar kaum muslimin yang bergabung bersama dengan mereka. Tidak terbimbing sedikit pun dengan ulama-ulamanya. Ulama-ulama itu orang-orang tua. Sehingga masih muda-muda. Dalam keadaan sufahaul ahlam. Pemahamannya, pemahaman yang dangkal, yang bodoh. Contohnya katanya para ulama kita adalah, mereka membacakan ayat-ayat Quran. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir, tetapi dipraktekan untuk kaum muslimin. Paham ya? Kayak tadi, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, diterapkan untuk sahabat Ali dan para sahabat yang lain. Ayat man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, digunakan untuk penguasa-penguasa kaum muslimin. Bodoh mereka. Ini ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam sekian banyak sabda Rasulullah SAW. Sehingga jangan heran ketika muncul pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh kaum ISIS tadi itu sadis. Dan kalau antum sensus, rata-rata yang dibantai kaum muslimin bukan orang-orang kafir. Sedikit aja nggak banyak kafir. Yang dibantai kaum muslim. Dan begitu sadis. Kaum muslimin rahimakumullah, pemahaman ISIS ini jangan dikira cuma ada di Irak dan Syam. Pemahaman semacam ini ada di mana-mana. Ada di seluruh dunia Islam pemahaman semacam ini. Pemahaman takfir tadi. Cuman yang sedang punya kekuatan, power, mereka yang di Syam sana, di Irak Syam sana. Apakah ada di NKRI? Gimana ini? Apakah ada di NKRI? Jawabannya banyak. Itu gayanya orang Jawa Timur kalau kalau menggambarkan sesuatu yang begitu. Bukan banyak sekali, itu landai. Sedikit banyak, saking banyaknya. Yang saya bahas pemahamannya. Pemahamannya gimana? Pemahaman apa tadi? Pemahaman takfir, meyakini penguasanya kafir dengan alasan berhukum dengan selain hukum Allah, meyakini mereka sebagai tagut-tagut, akhirnya muncul yang namanya aksi-aksi jihad, terorisme. Di mana-mana. Di Indonesia ini kaum muslimin rahimakumullah, mereka dengan yakin, seyakin-yakinnya penguasa kita kafir. Dulu di era Bapak SBY terang-terangan mengatakan kafir. Apalagi eranya Bapak Jokowi sekarang ini. Tambah dikafirkan sama mereka. Terang-terangan. Barakallahu fikum. Dan bahkan yang terang-terangan membaiat gerakan ISIS juga ada di Indonesia. Ada apa enggak ada kemarin? Duh, ada enggak kira-kira ya? Kalau saya sempat membaca-baca kabar berita kok ada gitu. Sempat muncul foto-fotonya orang-orangnya. Oh Pak Fulan. Ada. Yang langsung terang-terangan membaiat ISIS. Ada di Indonesia. Nah kaum muslimin rahimakumullah, ini semua perlu diwaspadai. Dikarenakan bahaya mereka. Satu, merusak akidah Islam. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, dilarang keras mengkafirkan orang lain itu. Untuk bisa mengkafirkan orang itu segudang argumentasi. Dan yang berhak untuk melakukannya para ulama, bukan sembarang orang. Rasul mengancam dalam sabdanya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahadahuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai orang kafir," maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau dia enggak kafir, balik kepada orangnya sendiri. Senjata makan yang ngomong. Senjata makan tua. Itu ancamannya keras. Dilarang. Sehingga ini merusak akidah Islam. Bahayanya untuk individu-individu kaum muslimin. Dirusak akidah mereka. Dirusak prinsip mereka dengan pemahaman semacam ini. Adapun kerusakan dan dampak negatifnya di masyarakat nyata, membuat onar, membuat suasana nggak aman, mencekam, tegang dan segala macamnya terjadi. Kalau mereka sudah beraksi, ya sudah, semuanya tegang, semuanya panik. Barakallahu fikum. Apalagi sekarang udah berani terang-terangan di keramaian lagi, nyerang pos-pos polisi. Oh, tadi pagi kayaknya Pak ya. Tadi pagi, Masya Allah. Langsung. Bikin onar, bikin panik, bikin tidak tenang dan segala macam. Teror. Di mana-mana. Terkait dengan bangsa dan negara, nomor satu itu. Itu yang mereka tuju penguasa. Dan yang bersama dengan mereka. Ketika mereka memiliki kekuasaan, Allahul Musta'an, dikatakan oleh para ulama akan dihabisi semua warga negara yang ada ini. Ada sebuah ucapan yang sangat bagus dari kalangan pemerhati sejarah terkait dengan gerakan ISIS masa lalu. Dan yang menyampaikannya ulama dari kalangan Syam. Beliau adalah Al-Hafidh Ismail Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan nama Ibnu Katsir, yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau seorang alim besar, ahli fiqih madzhab Syafi'iyah, juga ahli hadis, dan beliau termasuk ulama Syam. Sehingga langsung menyaksikan bagaimana kerjanya orang-orang Khawarij. Beliau menyampaikan informasi kepada kita. Disebutkan dalam buku sejarah beliau, Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menyatakan, menggambarkan kalau seandainya Khawarij ini punya kekuasaan. Kata beliau ketika membicarakan tentang gerakan-gerakan Khawarij ISIS ini tadi, ketika punya kekuasaan, kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Iz law qawaw la afsatul arda kullaha Iraqan wa Syama wa lam yatruku tiflan wala tiflatan wala rajulan wala mar'atan." Sebab kata beliau, kalau mereka ini punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Semuanya. Di Irak, di Syam. Dan mereka tidak akan membiarkan satu bayi pun yang laki, yang perempuan. Tidak akan membiarkan seorang pun laki ataupun wanita. Dibantai semuanya. Kenapa kata beliau? Beliau mengatakan, li'anna nasa indahum qad fasadu fasada la yuslihuhum illa al-qatlu jumlatan. Sebab mereka punya keyakinan masyarakat yang ada ini sudah rusak, baca sudah kafir, dikarenakan menurut mereka masyarakat yang ada sudah kafir, tidak mungkin diperbaiki kecuali dengan cara dibantai secara massal. Ini ucapannya ulama besar Syafi'iyah di Syam ketika itu. Seolah-olah beliau bicara sekarang ini. Ketika memandang fenomena ISIS sekarang ini, Allahul Musta'an demikian. Ketika mereka punya kekuatan dan kekuasaan, lihat bagaimana mereka punya aksi. Semua dibantai. Dengan kejam. Dengan sadis. Dengan sadis. Sesuatu yang sudah di luar nalar manusia. Allahul Musta'an, la haula wa la quwwata illa. Sehingga pemahaman dan radikalisme ISIS ini betul-betul membahayakan individu terkait dengan akidah mereka, juga membahayakan agama, dan juga membahayakan masyarakat dan membahayakan bangsa. Ada pun ciri-ciri yang sangat nyata terkait dengan masalah ISIS ini, kaum muslimin rahimakumullah, ialah ketika Anda melihat seseorang atau ketika Anda mendengar di sebuah pengajian isinya itu menghujat pemerintah, satu. Itu ciri-ciri yang paling gampang. Yang kedua adalah seseorang atau sekelompok atau sebuah pengajian yang isinya selalu diselingi dengan mengkafir-kafirkan penguasa. Mentohut-tohutkan pemerintah. Itu ciri khasnya mereka. Di mana-mana mereka berada. Di Indonesia, di luar Indonesia, ceramah apapun temanya, ujung-ujungnya mengkafirkan pemerintah. Ceramahnya terkait dengan kemuliaan Islam, panjang, ujung-ujungnya kafir gitu. Pemerintahnya, penguasanya, dan segala macam. Itu ciri-ciri yang paling gampang. Sehingga tolong jangan terpesona dan juga jangan tertipu dengan penampilan zahir. Sholat, puasa, Quran, itu semuanya bimbingan Islam yang mulia. Memelihara jenggot itu merupakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di atas mata kaki juga bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan itu yang dinilai. Bukan casingnya katanya masyarakat. Tetapi lihat bagaimana pemahaman mereka. Dan bagaimana gerakan-gerakan mereka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada pemerintah kita, penguasa kita dalam menangani gerakan ISIS ini. Bisa dikatakan Indonesia termasuk yang luar biasa dalam menangani gerakan-gerakan terorisme, ISIS dan semisalnya. Sangat cepat. Peristiwa yang tadi pagi aja, hitungan jam, langsung tertangkap semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa kita. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada mereka semua dan keteguhan hati supaya lebih bersemangat di dalam mewaspadai gerakan-gerakan semacam ini. Dan kalau terpaksa ya memberangus mereka semuanya, kalau enggak mungkin dilakukan dengan cara-cara persuasif, kalau enggak mungkin dengan cara baik-baik, ya dengan cara yang enggak baik-baik kan gitu ya. Nah, dipegang bagus-bagus enggak mau ya gimana lagi, jadi tembak sekalian. Itu dalam hukum Islam diperbolehkan, tapi hanya untuk pemerintah, bukan untuk masyarakat luas. Ini semua dikembalikan kepada pihak pemerintah. Islam secara syar'i memberikan izin kepada penguasa kaum muslimin, kepada aparat kaum muslimin, ketika gerakan-gerakan yang semacam ini tidak mungkin diselesaikan dengan cara persuasif dan tidak mungkin diredam fitnahnya, melainkan harus dengan cara yang tegas, bahkan dengan cara membunuh, diizinkan untuk itu. Ingat, untuk penguasa saja. Masyarakat yang tenang, laporkan kepada pihak yang berwajib, mereka yang bergerak barakallahu. Sebagaimana dulu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang memberangus mereka adalah penguasa Ali dengan masyarakat yang ada. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ini secara global yang mungkin saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Waktu menunjukkan pukul 9, ada kesempatan setengah jam, bila mungkin dipertanyakan, dipersilakan. Semoga pertanyaannya tidak sulit-sulit, yang gampang-gampang saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moga. Gimana tadi? Iya. Banyak kelompok ada Arab Saudi, ada Iran, ada Arab Saudi negara, Iran itu negara bukan kelompok. Nanti ada kelompok Indonesia nanti. Itu negara bukan kelompok. Baik, terkait dengan masalah Suriah ini dikatakan oleh para ulama kita sebagai sebuah fitnah. Kaum muslimin diminta untuk menjauh daripadanya. Kenapa dikatakan fitnah? Ya mau gak mau saya harus berbicara di sini ya. Terkait dengan pemerintahnya, pemerintah Suriah dipimpin oleh Bashar Assad. Sebuah pemerintahan yang memiliki sebuah pemahaman yang tidak kalah radikal dengan ISIS. Mereka punya pemahaman Rafidah Nusairiyah. Ini dari kalangan Syiah. Syiah yang begitu ekstrim, Rafidah, dan dari sekte Nusairiyah. Sekte Nusairiyah itu adalah sebuah sekte yang meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Dan dalam pengembangannya mereka meyakini tokoh-tokoh mereka sebagai Tuhan selain Allah azza wajalla, menyembah tokoh-tokohnya. Sehingga para ulama Islam mengkafirkan sekte ini. Saya faham insyaAllah ya, dikarenakan meyakini adanya Tuhan selain Allah azza wajalla, dikafirkan para ulama. Faham insyaAllah ya. Dan mohon maaf, secara khusus mereka juga mengkafirkan Bashar Assad, dikarenakan sangat ekstrim. Dalam kasus kemarin Suriah itu lebih sadis daripada ISIS. Pembantaian pemerintahan Bashar Assad ini kepada muslimin luar biasa mengerikan. Jumlahnya ratusan ribu, tapi gak diupdate, gak ditampilkan di media massa, ditutupi. Kejamnya gak kalah daripada Khawarij. Di saat yang sama itu mengguling pemerintahan ini dari kalangan ISIS, dulunya dari kalangan ISIS. Nah, ada kelas itu. Dulunya kan ada banyak gerakan, kemudian setelah itu ngumpul lagi jadi satu, sekarang katanya retak lagi. Tapi semuanya yang melawannya dari kalangan Khawarij, juga tidak kalah sadisnya. Yang ini gak beres, yang ini gak beres, mundur aja kaum muslimin. Mau ikut sama yang ini gak beres, yang itu juga gak beres, mundur. Para ulama memerintahkan masyarakat Suriah untuk mundur, keluar dari sana untuk mengamankan diri mereka dan mengamankan akidah mereka. Keluar. Barakallah. Kita insya Allah ya. Nah, terkait dengan Saudi dan Iran tuh pembahasannya negara urusannya. Kasihkan sama negara mereka. Gitu ya. Allah ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain. Assalamualaikum. Jawabannya singkat, iya. Tapi yang kita bahas dari tadi, yang intern kaum muslimin. Kalau berbicara masalah yang lebih luas lagi, jawabannya iya. Dan itu fakta sepanjang sejarah. Tidak ada satu gerakan pun yang dinyatakan sesat oleh para ulama kita, melainkan mayoritasnya di belakang mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Sebagian, kalau Nasrani jarang, orang-orang Yahudi. Jauh-jauh sebelumnya Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan di Al-Baqarah, walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi alaihi wasallam orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti milah mereka, agama mereka. Itu permusuhan abadi dari mulai semenjak zaman kalau bendu sampai kiamat. Artinya ini sesuatu yang sudah otomatis ada dalam kaum muslimin. Tapi ya penting juga untuk sampaikan. Jangan lupa itu semuanya jelas sedikit banyak sedang ada campur tangan dari kalangan orang-orang kafir. Tapi yang kita bahaskan terkait dengan intern kaum muslim. Jawabannya iya, Pak. Nah, bahkan sebagian ulama kita menyatakan ada konspirasi antara ISIS Khawarij dengan Syiah Radhiyallahu. Dan di balik mereka adalah Yahudi. Sasarannya siapa? Kaum muslimin. Kalau bahasa mereka, Muslim Ahlus Sunnah. Mereka punya pemahaman selain Syiah, Sunni. Selain ISIS, itu Sunni. Nah, kalau antum gak ikut sama mereka, antum dikatakan sebagai Sunni. Siap-siap saja. Gak nakut-nakuti, tapi perlu kewaspadaan. Masya Allah. Bagaimana kiat kita kaum muslimin agar terhindar dari pemahaman agama yang menyimpang seperti yang dilakukan ISIS? Karena ada saja dari beberapa kaum muslimin yang ikut hijrah bergabung dengan ISIS atau paling tidak pro dengan ISIS. Nah, di sini pentingnya kita mengkaji Islam dengan benar dari sumber aslinya. Kaji Al-Qur'anul Karim, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahami dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Tidak boleh lepas dari pemahaman-pemahaman arahan-arahan para ulama-ulama kita yang terkemuka dari mulai zaman dahulu kala sampai barakallahu fikum. Akidah Islam itu mengajarkan kebaikan. Islam itu mengajarkan rahmah, mengajarkan keadilan, mengajarkan kemaslahatan, kemanfaatan, penuh dengan hikmah. Hal-hal yang berbau keras-keras dan begitu-begitu itu penguasa semua yang menangani. Itu pun dalam kasus tertentu dan kondisional sifatnya itu. Ada gerakan separatis, ya terpaksa penguasanya memberangus, kan kasar, tapi penguasa. Selebihnya Islam agama yang rahmat. Sehingga kaji Islam dengan baik dan benar. Tentunya dalam mengkaji Islam harus waspada. Pilih-pilih orang yang mengajarkan Islam. Jangan diambil dari semua pihak. Lihat, ini apa nih pemahamannya, gerakan apa ini, atau apa pemahamannya, ini anti pemerintah enggak ini, ini suka mengkafir-kafirkan penguasa enggak ini. Itu kelihatan dari isi ceramahnya, kelihatan. Ini dikit-dikit disikat pemerintahnya. Wah bahaya ini sudah. Ini aroma-aroma ISIS. Minggir. Jangan mengatakan, ya saya kaji dulu. Siapa tahu. Jangan macam-macam pak. Jangan macam-macam. Anda sudah sama mereka lagi. Begitu tahu-tahu kemakan sama mereka. Iya ya betul juga. Memang penguasa kita. Wah kena Anda. Tanpa terasa gabung dengan mereka. Hati-hati. Islam itu jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya. Dan tidak cukup sampai situ. Ada keterangan para ulama kita. Barakallahu. Dan juga tentunya selalu koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terkait dengan masyarakat ya. Dengan Pak RT, dengan Pak RW, dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat. Dengan aparat negara dan segala macamnya. Untuk mengantisipasi ini semuanya. Masya Allah, ini melebar akhirnya ini pembahasan yang lainnya lagi. Ya apa tuh? Yang tanya ke masalah gafatar ini. Tadi sekarang gafatar ini gimana ini? Lanjut. Masya Allah. Apa hakikat gafatar, gerakan fajar Nusantara? Gafatar juga mereka punya nama Komar, komunitas Milah Abraham. Namanya Komar. Komar, ada Gafatar, gerakan Fajar Nusantara. Dua gerakan ini adalah nama lain dari Qiyadah Islamiyah yang sempat heboh kemarin. Siapa kiainya? Ahmad Musaddiq. Jadi gimana? Cuman terkait dengan gerakan Gafatar ini lain pendekatannya. Pendekatannya sekarang pendekatan dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara damai, dengan cara-cara sosial segala macamnya, sehingga masyarakat tertarik. Yang dilakukan ya, ayo rame-rame bersihkan selokan-selokan gitu, dengan apa kaos Gafatar selokan yang apa-apain. Ayo kita mengadakan yang namanya parti sosial itu fakir miskin, bantu sama mereka. Ayo mengadakan pengobatan massal, datangkan satu-satunya, masyarakat tertarik. Wah mantap ini. Makanya jangan memandang sisi zahirnya. Lihat apa batinnya. Ternyata ini gerakan yang instan. Kepenginnya itu yang instan-instan, yang gampang-gampang. Islam-Islam. Tapi ya gak usah capek-capek lah. Ngapain juga sholat, ngapain juga puasa, ngapain juga mengamalkan Islam yang lainnya. Udah yang penting Islam. Ini yang bahaya. Paham bang ya? Nah, jadi yang ini juga termasuk gerakannya sesat. Karakalah itu. Sebagai tambahan faedah, yang namanya gerakan-gerakannya sesat itu tidak semata-mata tanda selamanya melaksanakan gerakan-gerakan yang fisik. Ada yang dengan cara kasar, ada dengan cara halus. Islam itu memandang bukan kasar dan halusnya, tapi bagaimana akidahnya, bagaimana pemahaman keislamannya. Paham gak? Nah, mau contoh yang lain, yang halus-halus begitu. Mau contoh yang lain? Dewa diem. Contoh yang lain, yang namanya agama Bahai, Bahaiyah. Itu mengaku Muslim, Islam Bahai kata mereka. Itu luar biasa. Agama itu cinta. Mengedepankan cinta, damai, semua bau cinta. Sholat, tapi gak lima waktu. Sholat terlibat menghadapnya gunung apa gitu di kutub utara sana. Nabinya bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lagi saya lupa namanya itu. Yang semacam ini, walaupun dengan cara halus, tidak dibenarkan. Kenapa? Akidahnya rusak. Yang namanya sholat baku dari zamannya Rasul sampai kiamat, ya lima waktu, gak pernah berubah. Ya apa ya? Nah, ada orang yang sholat, tapi cuma subuh aja. Ini jangan apa namanya? Ini gak beres, kan gitu ya? Sholat sebenarnya zaman dahulu kala sampai ya belum kiamat, ya menghadap ke arah kiblat, jadi menghadap ke arah pegunungan apa begitu. Ini enggak beres. Sehingga jangan memandang halus damai kasarnya. Tapi lihat bagaimana akidah dan pemahaman. Itu yang paling penting untuk mengetahui latar belakang sebuah pemahaman. Nah, kalau sudah pemahamannya enggak beres kaum muslimin rahimakumullah. Ini juga diingat oleh para ulama. Ketika akidahnya sudah rusak, ketika mereka punya power, ujung-ujungnya adalah pembantaian. Ada sebuah kalimat yang sangat indah, mujarab, dari seorang alim besar yang mujarab, seorang alim tabi'in, namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dikenal dengan nama Abu Qilabah rahimahullah. Beliau ini muridnya para sahabat. Dia mengatakan sebuah kalimat yang begitu indah, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla sayf. Tidaklah ada seseorang yang memiliki pemahaman-pemahaman bid'ah melainkan ujungnya nanti menghalalkan darah, menghalalkan pedang. Yang namanya penyimpangan ada yang halus, ada yang kasar. Intinya ketika orang itu akidahnya rusak, kemudian punya power, kekuasaan dan kekuatan, ujungnya pembantaian. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Paham ya? Katanya yang benar juga membantai. Membantai. Kalau Islam yang benar dalam koridor berjihad bukan namanya membantai, membunuh dengan cara yang baik. Itu pun wajib dan harus dengan bendera penguasa, bukan masyarakat, bukan kelompok biasa. Semuanya dengan pemerintah. Ketika Rasul berjihad, itu sebagai penguasa. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberantas Nabi palsu, Muslim al-Kadzab, dengan khalifah, itu sebagai pemimpin negaranya, sebagai pemimpin pasukannya. Demikian seterusnya, dalam semua amalia-amalia jihad fi sabilillah yang sampai membunuh orang lain, itu pasti dengan penguasa, bukan dengan, bukan sipil atau masyarakat biasa. Kalau saya bahasakan, tidak ada jihad swasta itu. Yang namanya jihad wajib dengan bendera penguasa. Itu nasabnya Rasul. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Seorang imam, pemerintah, pemimpin itu junnah, tameng, perisai. Musuh diperangi di balik tameng tadi. Artinya apa katanya para ulama? Yang namanya perang melawan orang-orang kafir, pertumpahan darah dengan musuh-musuh Islam, itu harus dengan bendera penguasa. Penguasa yang melakukannya atau rakyat di bawah komando pemerintahnya. Jadi enggak ada jihad swasta, mohon maaf ya. Memang mainnya main, yang main membunuh namanya juga jihad. Tapi terlebih-lebih bukan pembantaian. Tapi namanya jihad dengan penguasa. Dalam amaliyahnya dilarang mutilasi. Itu enggak boleh dalam Islam ketika berjihad. Dilarang membunuh anak-anak. Dilarang membunuh wanita. Dilarang membunuh yang tua-tua. Dilarang membunuh orang yang enggak ada sangkut pautnya dengan mereka. Yang dibunuh, yang muqatilah, yang menyerang kaum muslimin. Jadi perang pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan, ya Allah masyarakat sangat, semuanya gabung dengan kami, perang. Ya harus amina wa ta'na. Harus taat, kecuali yang ada uzur. Jangan, wah pak, jangan pak, saya takut mati pak. Wah, ini gak taat penguasa ini. Kalau pemerintah yang mengatakan, perang, masuk, perang. Nantinya mengatur biar pemerintah tadi. Kamu sulah sini, semuanya pemerintah. Barakallahu fikum. Ini harus difahami dengan baik-baik kaum muslimin rahimah. Sehingga di antara kesalahan mereka mengatasnamakan jihad, swasta jihadnya. Ya, kamu menggunakan dengan pemerintah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terakhir insya Allah ya. Tinggal 10 menit. Bagaimana penafsiran yang benar? Bunyi ayat, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Bagus. Tadi lupa saya singgung. Ini adalah ayat yang dijadikan hujjah oleh mereka. Yang pertama yang perlu difahami, ayat yang terkait dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah, itu ada tiga ayat. Di surat yang sama di Al-Ma'idah. Dengan lafaz yang berbeda. Yang pertama, dengan lafaz wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan maka dia kafir. Yang pertama. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. dikatakan fasik. Yang ketiga, faulaika humu zalimun, dikatakan zalim. Ini yang pertama. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah menunjukkan kata para ulama, tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir. Sebab ayatnya ada tiga. Ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Kalau menggunakan ayat yang seluruhnya, jangan ambil sepenggal-sepenggal. Sama mereka, habis semuanya, kafir semuanya. Yang fasik yang mana? Tidak ada yang fasik. Yang zalim yang mana? Tidak ada yang zalim. Terus semuanya kafir. Anda menyalahi ayat tadi. Ada yang kafirun, ada yang fasikun, ada yang zalim. Sehingga dirinci oleh para ulama. Terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah. Hukum buatan manusia dirinci. Dirinci. Yang pertama, kalau dia meyakini, dia yakin dengan seyakin-yakinnya hukum manusia itu lebih afdal daripada hukumnya Allah, ini kafir. Atau yang kedua, dia yakin dengan seyakin-yakinnya hukum buatan manusia sederajat dengan hukumnya Allah, ini kafir. Yang ketiga, dia yakin dengan seyakin-yakinnya hukum manusia itu lebih afdal. Hukum Allah lebih afdal daripada hukumnya manusia. Tetapi hukum Allah itu enggak relevan lagi di zaman sekarang. Itu kata mereka. Hukum Allah enggak lagi relevan di zaman sekarang. Ini juga dikatakan sebagai kafir. Yang ketiga, yakin dengan seyakin-yakinnya hukum Allah lebih afdal, lebih bagus, lebih maslahat, relevan di semua zaman dan tempat. Tapi gimana ya? Tapi banyak tendensi-tendensi yang lainnya. Gimana nanti? Yang ini dikatakan fasik atau zalim. Ini empat rincian disebutkan oleh para ulama. Paham sampai sini? Paham. Yang berikutnya, terkait dengan rincian-rincian yang kafir tadi itu, disebutkan dalam tafsirnya Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksudkan dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, itu kufrun duna kufrin. Kufur yang bukan kekufuran, artinya kufur asghar, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak bisa kamu kafirkan. Tidak bisa kamu kafirkan. Kufur dua macam, ada kufur akbar yang membuat pelakunya keluar dari Islam, kafir, murtad dia. Yang kedua, kufur asghar, kekufuran tapi tidak membuat pelakunya murtad dari Islam. Yang ini termasuk kufur asghar. Itu tafsir dari Ibnu Abbas yang tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Lebih utama mana penafsiran Ibnu Abbas atau penafsiran ISIS? Ya Ibnu Abbas, mohon maaf, ISIS itu kan sufahaul ahlam, orang goblok-goblok. Ya enggak mungkin saya rujuk. Saya merujuk kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Yang ketiga, terkait dengan masalah pengkafiran, Islam punya kaidah yang sangat jelas. Bedakan antara ucapan kufur dengan vonis kafir. Bedakan antara perbuatan kufur dengan vonis kafir. Ucapan kufur, perbuatan dikatakan perbuatan kufur, tapi belum tentu pelakunya kafir. Kenapa? Ada banyak penghalangnya. Mungkin dia jahil, bodoh. Mungkin dia lupa. Mungkin dia salah ngomong. Mungkin dia terpaksa mengatakan semacam itu. Berupa demikian. Atau ada tendensi-tendensi yang lain. Namanya takwil. Sehingga tidak gampang dikafirkan. Kalaupun sudah terpenuhi semua persyaratan yang ada, yang berhak mengkafirkan bukan ISIS, tapi yang berhak mengkafirkan adalah para ulama-ulama Islam. Faham ini? Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang ISIS dan kawan-kawannya. Mereka cuma punya ilmu satu, namanya ilmu pokoke. Pokoke kafir. Itu diantara bukti katanya para ulama. Mereka adalah hudatsaul asnad, sufahaul ahlam. Sudah muda-muda tidak ada ulama bersama dengan mereka. Goblok-goblok lagi. Paham? Mohon maaf saya dengan bahasa agak kasar gaya Jawa Timuran. Karena ISIS ini mengerikan bahayanya. Jadi dibikin bahasa kasar supaya kita mewaspadai. Tambah lagi enggak? Yang ke? Tadi yang berapa tadi? Tiga. Yang keempat sekarang. Saya tambah lagi supaya paham. Yang keempat adalah untuk menilai sebuah negara dikatakan sebagai negara muslim atau negara kafir itu bukan pada undang-undangnya, tapi pada penguasanya atau jumlah penduduknya atau syiar Islam di dalamnya. 3 poin. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Khuzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu arba, kata Rasulullah, sayakunu ba'di umara, ini bil makna akan ada sepeninggalku para umara, para penguasa, wa sayakumu fihim rijal, dan akan tampil di tengah-tengah umara tadi tokoh-tokoh penguasa, kata Rasul, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku, mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Qulubuhum qulubu syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan tapi dalam jasad manusia. Para sahabat langsung reaksi, ya Rasulullah, afala nabithuhum bisayf, apa tidak diganyang aja dengan pedang? Itu bahasa orang Jawa Timuran. Apakah dihabisi dengan pedang-pedang kami? Mengatakanlah, ma'akamu fikumus sholat. Tidak boleh. Selagi penguasa itu menegakkan sholat di tengah-tengah kalian alias muslim. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadisnya Ubadah ibn Shamit, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi tuhan. Kecuali kalau kamu melihat kekufuran yang amat-amat sangat nyata dan engkau punya hujahnya di sisi Allah. Selama dia tidak nampak kafir, maka dia muslim, tidak boleh diberontak. Walaupun satu, tidak mengambil sunnahnya, tidak bertunjuk, proses bagi petunjuknya. Bahasa yang lain, tidak menggunakan undang-undang Islam. Yang kedua, sadis, bengis, kejam, kayak setan. Hati mereka hati setan dalam bentuk manusia. Ini katanya para ulama, disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar Syafi'iyah dalam bukunya Syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan bahwasanya profil yang disebutkan Rasul, profil penguasa yang rusak lahir batin. Akidahnya rusak, undang-undangnya rusak, pemerintahannya kejam dan sadis. Belum pernah ada di Indonesia. Belum pernah ada di Indonesia. Barakallahu fikum. Itu pun dilarang untuk memberontak. Paham insyaallah ya? Sehingga tidak memandang undang-undangnya, pandang pemerintah. Yang kedua, jumlah penduduknya. Kalau mayoritasnya muslimin, maka dikatakan sebagai negaranya kaum muslim. Yang ketiga, syiarnya. Ketika syiar Islam yang zahir, yang nampak, kayak azan, sholat, jumatan, jamaah, Idul Fitri, Idul Adha, puasa Ramadan, haji, dan segala macamnya, itu tersebar secara meluas di negara tadi dengan aman, dengan tenteram, maka dikatakan sebagai negaranya kaum muslim. Nah, misalnya ya, ISIS mau ridho, gak ridho, terserah sampean, gak dianggap. Yang dianggap adalah para ulama kita yang mengatakan demikian. Anda ridho, gak ridho, kita meyakini penguasa NKRI itu muslim. Kita meyakini NKRI itu negaranya kaum muslimin. Dan syiar Islam di negara kita luar biasa. Luar biasa. Lebih daripada negara-negara yang lain. Walhamdulillah. Irabbil alam. Ini kan syukur ya. Ini kan dah jengkel. Ya syukur alhamdulillah, aman tentrem di Indonesia ini, ibadah yo tenang, semuanya tenang, kok malah gak seneng. Allah. Cukup ya bantahannya ya. Kok banyakan bantahannya. Jam 9:30 persis ini. Yang ini gimana nasibnya yang terakhir ini? Terakhir ya, jangan saya bersambut, nanti gak mari-mari lah, gak selesai. Bagaimana kevalidan informasi media tentang kesesatan ISIS? Sebab bisa jadi ada kelompok yang mengaburkan atau sembunyi di balik Islam agar citra Islam di mata dunia rusak. Kita dari tadi gak membahas masalah media. Rujukan dari tadi adalah para ulama kita yang membahas mereka. Enggak mengatakan Jawa Pos mengatakan demikian, sangat apos. Enggak ada dari tadi. Kaum muslimin tidak menggunakan media. Kembali kepada bagaimana ayat Al-Quran, bagaimana hadisnya Rasul, bagaimana keterangan para ulama masa kini terkait dengan mereka semuanya. Media ketika valid diterima sebagai khabar. Nah gitu ya. Nah iya. Tapi tadi itu, dari terakhir bapak tadi itu, memang ada campur tangan dari musuh-musuh Islam terkait dengan mereka untuk mencoreng-moreng citra Islam dan kaum muslim. Makanya perlu diadakan, disemarakkan ceramah-ceramah terkait dengan masalah indahnya Islam, rahmatnya Islam, supaya mereka paham Islam itu bukan ISIS, ISIS bukan Islam. Terakhir, saya pernah menemukan atau mendengarkan riwayat hadis tentang kelompok pengikut Imam Mahdi yang ciri-cirinya sama dengan ISIS. Apa itu berbeda atau bagaimana? Masya Allah, bagus pertanyaannya ini. Andra kok ada yang tanya Ivan ya. Naam, riwayatnya sahih. Terkait dengan nanti Imam Mahdi di akhir zaman. Baik, akan muncul pasukan-pasukan membawa bendera-bendera hitam. Liwa Sauda. Ada kelas itu. Makanya isi sekarang benderanya apa? Hitam. La ilaha illallah Muhammad hitam. Kami lah pengikut Imam Mahdi dan segala macamnya. Sahih riwayatnya. Tidak salah. Tapi ya jelas beda dengan ISIS. Dari banyak sisi. Satu. Ini terjadi di akhir zaman nanti. Di akhir zaman nanti ketika munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Namanya beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Sama kayak nama Rasul dan bapaknya Rasul. Muhammad bin Abdullah. Dari keturunan Hasan bin Ali. Bukan Hussein. Kalau Hussein. Imam Mahdinya orang Syiah Rafidhah. Salah. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu majma'i. Nanti munculnya Imam Mahdi itu termasuk tanda-tanda kiamat besar, sebentar lagi kiamat. Ya. Itu Imam Mahdi. Enggak lama setelah itu turun Nabiullah Isa, enggak lama muncul Dajjal. Dan bahkan sudah muncul Dajjal sebelum Nabiullah Isa. Dajjal belum muncul. Ini yang pertama. Sekarang ini belum ada Imam Mahdi. Itu siapa? Abu Bakar Baghdadi. Namanya siapa itu? Tidak jelas. Tidak ada yang mengatakan nama dia Muhammad bin Abdullah. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Abu Bakar Baghdadi. Pimpinannya ISIS. Yang kedua. Disebutkan dalam riwayat tadi. Imam Mahdi ini dengan pasukan bendera hitamnya itu. Akan memenuhi bumi dengan keadilan. Dengan keamanan. Yang namanya babi-babi akan dibantai, akan dimusnahkan. Itu semuanya akan dihancurkan. Terkait dengan kerusakan yang ada. Nah isi sekarang ini menebarkan apa? Keamanan, keadilan. Tidak ada yang mengatakan demikian. Yang ada kerusakan di muka bumi, kebiadaban, kesadisan dan segala macamnya. Ya beda mas. Tidak sama. Paham misalnya ya? Itu termasuk hujah yang mereka sampaikan dan dengan itulah banyak orang yang terpikat. Bendera hitam, Imam Mahdi apa? Imam Mahdi sendiri, Dajjal baru muncul. Nah ini loh, menebarkan keadilan keamanan. Anda menebarkan kezaliman dan kekerasan, sehingga sangat jauh berbeda. Terakhir, kamu ingin tahu informasi yang berikutnya? Di terakhir semua nggak boleh berhenti ini. Informasi yang berikutnya, Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya kelompok Khawarij ini dia akan selalu ada, muncul tenggelam dan pada akhirnya nanti sisa-sisa mereka akan bergabung dengan Dajjal. Jadi anda wahai kaum Khawarij, isi dan semisalnya, andalah orang-orang yang berada di barisan Dajjal. Bukan Imam Mahdi. Jangan salah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, disebutkan di dalam Ibnu Majah, dalam sunannya dengan Isnad Hasan, kata Rasulullah SAW, yansha'u qawmun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarafihim. Akan muncul satu kaum, mereka membaca Al-Qur'an dan sampai tenggorokannya. Ini adalah Khawarij. Kata Rasulullah, kullama tala'a qarnun quti'. Setiap kali muncul tanduk mereka akan terpatahkan. Dan belum mengulang-ulang sampai 9 kali kata-kata ini. Kullama tala'a qarnun quti' kullama sampai 9 kali. Artinya berkali-kali muncul kekuasaan mereka patah lagi, muncul patah lagi. Kata Rasulullah, hatta yakhruja fi batiyatihi dajjal. Sampai dajjal nanti akan keluar bersama dengan sisa-sisa gerakan mereka khawarij. Mereka bukan pasukan Imam Mahdi, pasukan dajjal. Sehingga itu bukan dari saya, jangan marah-marah loh ya. Itu bukan dari saya. Itu khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti faedahnya gerakan ISIS ini atau khawarij ini akan terus ada sampai kiamat. Sehingga harus waspada, pemerintah terus waspada, masyarakat terus waspada. Ini lagi muncul, ini tidak lama lagi hilang lagi, ini muncul lagi, terus begitu sampai ujungnya nanti adalah dajjal. Dan yang memerangi dajjal adalah Imam Mahdi yang dibantu dengan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman nanti, sudah dekat dengan targetnya kiamat. Wallahu ta'ala alam biswab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kasar.